Konsultasi Syariah. Mengambil buah di pinggir jalan. Pertanyaan: bagaimana hukum mengambil buah di pinggir jalan? Jazakumullahu khairan. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada tiga hal terkait pemanfaatan harta yang perlu kita bedakan. Pertama, harta milik pribadi, sehingga pemilik berhak untuk memiliki dan menguasai harta itu. Misalnya, Anda memiliki mobil, maka Anda berhak memiliki dan menguasai mobil itu. Orang lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya, kecuali dengan cara yang diizinkan syariat. Misalnya dengan sewa, pinjam, atau akad lainnya. Memanfaatkan barang ini atau menguasainya tanpa seizin Anda, atau tanpa melalui akad yang sah, termasuk tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kedua, harta milik pribadi, tetapi diizinkan syariat untuk diambil sebagian manfaatnya jika dibutuhkan, meskipun tidak ada izin dari pemiliknya. Pada asalnya, ini termasuk jenis barang yang pertama. Hanya saja, ada restu dari syariat bagi orang yang butuh untuk memanfaatkannya. Karena ini sifatnya pengecualian, maka dia terbatas untuk barang yang diizinkan syariat. Barang itu adalah buah yang ada di kebun milik orang lain atau mengambil susu dari hewan ternak milik orang lain yang sedang digembalakan. Bagi Anda yang berada di perjalanan, kemudian merasa lapar atau butuh untuk mengambil buah di kebun, dipersilahkan selama dimakan di tempat, tidak merusak, dan tidak membawa pulang. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala ha'ita falyakul wa la yattakhidh khubnah." Yang artinya, siapa yang masuk ke kebun milik orang, silahkan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marra ahadukum biha'it, falyakul wa la yattakhidh hubnah." Yang artinya, apabila kalian melewati kebun, silahkan makan buahnya dan jangan dibawa pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Mengenai susu kambing gembalaan, dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ha'ita fa arada an ya'kul falyunadi ya sahibal ha'it thalatha fa in ajabahu wa illa falyakul wa idza marra ahadukum bi ibl fa arada an yashraba min albaniha falyunadi ya sahibal ibl aw ya ra'iyal ibl fa in ajabahu wa illa falyashrab." Yang artinya, apabila kalian masuk ke kebun orang lain dan ingin makan buahnya, hendaknya kalian panggil, wahai pemilik kebun, sebanyak 3 kali. Jika ada respon, silahkan minta izin. Jika tidak ada respon, silahkan makan. Dan apabila kalian melewati onta gembala dan ingin minum susunya, hendaknya dia memanggil, wahai penggembala, atau wahai pemilik onta. Jika ada respon, silahkan minta izin. Jika tidak ada, silahkan minum. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat Baihaqi, ada tambahan, dan jangan dia membawanya. Mengapa mereka diizinkan untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik? Jawabannya, ini seperti tamu. Ketika seseorang bertamu, maka tuan rumah berkewajiban untuk menjamu tamunya. Jika tuan rumah tidak menjamu, tamunya boleh minta jamuan itu. Dan itu hak tamu yang menjadi kewajiban tuan rumah selama 3 hari. Dan menjamu tamu tidak akan membuat tuan rumah menjadi miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun 'alaihi." Yang artinya, jamuan tamu itu selama 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memiliki kebun atau hewan gembalaan berkewajiban untuk mengizinkan orang yang lewat atau yang memasuki kebunnya. Dan orang yang memasuki kebun telah mendapatkan izin syariat untuk memakannya. Sehingga sekalipun pemilik tidak ada, dia boleh mengambilnya. Ketiga, barang milik bersama. seperti pohon yang ada di tepian jalan yang itu dimiliki negara. Pepohonan semacam ini boleh dimiliki dan diambil manfaatnya oleh orang yang lewat, tetapi tidak boleh menguasai, apalagi memiliki. Di antara dalilnya adalah hadis di atas. Dengan menggunakan kias aula, bahwa jika pohon milik individu yang menghasilkan buah, bisa dimanfaatkan buahnya, apalagi milik umum. Dalam fatwa Islam, ada pertanyaan tentang hukum mengambil buah pohon di pinggir jalan. Jawaban yang diberikan, tidak masalah makan buah dari pohon yang ditanam di pinggir jalan. Karena pepohonan ini milik kaum muslimin secara umum, sementara pohon ini tidak dipagari dan tidak dijaga, menunjukkan bahwa pohon ini diizinkan dan boleh dimakan. Demikian, Allahu A'lam.